Wal hikmatu fi takhsis shalawat al khams fi auqatiha. Hikmahnya apa? Kok dikhususkan ada waktunya ada lima tadi dan jumlah rakaatnya kok subuh dua, zuhur empat, itu hikmahnya apa? Hikmah bukan ilat ya. Kok ilatnya enggak tahu, tak abudi kan. Ya, kemudian ini hanya hikmah saja ya. Ada hanya hikmah saja sehingga hikmah itu kan ijtihadnya para ulama. Hikmahnya demikian. Karena kalau ilat tidak ini. Nah, ini ta'abudi. Kenapa dua, kenapa ini? Ya, ta'abudi. Allahu a'lam bishawab. Warwiya an waqad nazama ba'dhum min bahri tawil. Sebagian ulama menazamkan dengan bahar yang panjang. Faqala fi adama subhun wal isau li Yunus ya. Adam untuk subuh, Isa Yunus, wadhurun li Dawud wa asrun Sulaiman. Zuhur Dawud, asar Nabi Sulaiman, wa maghribun Yaqub wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi siran wa i'lanan. Dan ini dikumpulkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, nanti ini tadi masalah penamaan sama hikmah saja. Jadi enggak ada hukum-hukum fikihnya. Tambahan saja. Demikian kurang lebihnya jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.